kita jalani. Setiap pun matahari menyinari kita, bunga pun berseri hiasi kisah. Kisah kita berdua takkan usai, karena ku sayang kamu. Pahit manis telah kita rasakan, panas dingin pun telah kita hadapi bersama. Semua takkan merubah kisah kita, begitupun rasa ini padamu, karena ku sayang kamu. Hanya engkau yang sanggup mengerti aku, di saat bimbang, di saat ku terjatuh. Hanya engkau yang sanggup mengerti aku, di saat bimbang, di saat ku terjatuh. Ku takkan tinggalkanmu hingga habis semua umurku bersama. Pasti.